Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi sekaligus meneruskan menjalankan program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sudah sampai pada bab salat-salat sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. Dan kemarin kita sudah bahas tentang salat sunnah rawatib yang muakkadah dan ghair muakkadah. Jadi kalau semuanya rawatib itu ada 17 rakaat. Tapi yang muakkadah ada 10 atau 12 rakaat tergantung hadis yang jadi rujukan ya. Hadis Sayyidina Ibnu Umar 10 rakaat, hadis Sayyidah Aisyah 12 rakaat. Bedanya 10 dan 12 itu kalau yang 12 4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan yang 10 sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah selain itu sama. Ba'da zuhur 2 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Jadi 10 dan juga 12. Nah, selain yang itu namanya rawatib ghair muakkadah, rawatib yang tidak alhamdulillah. Rawatib yang tidak muakkad yang sunnahnya tidak lebih tinggi daripada sunnah rawatib muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum asar dan 2 sebelum ini ya sebelum 2 sebelum maghrib tambah 1 ba'da salat isya yaitu witir gitu. Jadi witir itu ternyata termasuk bagian dari rawatib, dia itu ikutnya bareng salat isya ternyata gitu. Kalau kita biasanya witir habis salat tahajud. Sebagian apa namanya? Ada yang enggak witir kecuali Ramadan doang. Kemudian wasalasu nawafil muakkadat. Kemudian 3 salat sunnah nawafil. Nawafil ini sebahagian ulama menyebut as-sunan mutlaqah, tapi sebahagian lagi menyebutkan sunan ghair tabi'ati lil faraid, sunnah-sunnah yang tidak mengikuti salat wajib. Jadi nawafil artinya bisa 2, salat sunnah mutlak yang tidak punya sebab disebutkan banyak seperti itu, tapi juga nawafil kalau dalam hal ini adalah salat sunnah as-sunan ghair tabi'ati lil faraid, sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 3 sholat nawafil yang muakkadat, yang sangat kuat kesunahannya, yaitu sholatul layli wa sholatul duha wa sholatul tarawih. Sholat malam, sholat duha dan juga sholat tarawih. La syakka fi istihbabi qiyamil layli, tidak ada keraguan tentang kesunahan qiyamil layli, yaitu sholat malam. Wa qad ajma'atil ummatu, seluruh umat, bukan lagi ulama, tapi umat semuanya. Jadi kalau udah umat yang bersepakat itu berarti yang bodoh, yang pinter, semuanya tahu begitu. Tapi kalau qad ajma'atil a'im, oh ini a'iman, imam gitu ya. Bacanya ummah, masih ngantuk berarti ini. Qad ajma'atil a'imatu, seluruh imam madhab sudah bersepakat ala istihbabihi, tentang kesunahan salat malam. Jadi kan sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu ajma'at al-ummah, seluruh umat bersepakat. Kalau umat sudah bersepakat berarti yang bodoh, yang pandai, paham semua, tahu semua. Tapi kalau imam, imam-imam madhab bersepakat, ya memang itulah yang namanya ijma' gitu. Waqad ajma'atil a'immatu, seluruh a'immah, imam-imam para madhab ala istihbabih, sepakat tentang kesunahan qiyamul lail, salat malam. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 79 ini ya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafiratan lak, dan dari sebahagian malam fatahajjad bih, bersolatlah kalian, solat tahajjudlah kalian, nafilatan laka, sebagai tambahan alaka, sebagai tambahan untukmu, untuk ibadah kepada Allah, dan itu hasilnya untukmu. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 17, kanu minal layli ma yahja'un, orang-orang yang beriman itu qalilan minal layli ma yahja'un, sedikit di antara mereka, qalilan minal layli ma yahja'un, mereka itu, ini qalilan, qalilan ini dari apa namanya, maf, ini ya, qalilan ini jatuhnya jadi maf'ul, apa jadi maf'ul li ajri, apa jadi maf'ul fi. Kanu minal layli ma yahja'un, mereka itu dari sedikit malam, yahja'un, mereka mengerjakan, mereka tidur. Jadi orang-orang mukmin itu dari malam itu tidurnya sedikit. Minal layli, qalilan minal layli, sedikit daripada bahagian malam itu, yahja'un. Jadi daripada malam itu mereka tidur cuma sedikit saja bagian daripada malam, sisanya mereka beribadah. Artinya ini kesunahan. Ini kan salah satu cirinya orang iman kepada Allah, orang mukmin, mereka menjadikan sepanjang malamnya itu sebagai ibadah dan juga tidur istirahat. Nah, tidurnya itu cuman qalilan minal layli, cuman sedikit aja. Dan banyak-banyak. Dan itu karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat riwayatnya, beliau itu kan kebiasaannya habis isya enggak pernah ngobrol lagi gitu. Kalau habis isya langsung tidur. Kalau kita kan habis isya nonton talk show dulu, habis nonton talk show main game dulu, WhatsAppan dulu gitu. Udah banyak banget yang gitu kerjain. Wa kana wajiban. Dulu sholat malam tuh wajib. Tsumma nusikh, kemudian dinasakh, kemudian dihapus. Jadi dulu memang perintah sholat malam, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, sebagaimana riwayat, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, sholat yang wajib bagi orang mukmin itu adalah sholat malam. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat, sholat malam itu menjadi kewajiban bagi umat muslim itu sampai bid'u ashur, 3 sampai 9 bulan. Itu lumayan lama. Kemudian turun perintah Isra Mi'raj, yang itu kemudian menghapus kewajiban sholat malam. Mufil hadis, dan dalam hadis disebutkan alaikum bi qiyamil layli, alaikum bi itu redaksi kewajiban, alaikum bi, seharusnya, seyognya, semestinya kamu itu biqiyami laili, untuk mengerjakan sholat malam. Fa'idnahu, karena sholat malam itu da'bu salihin. Da'bu itu kebiasaan, cirinya orang-orang saleh, kebiasaan orang-orang saleh, qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun lakum, dan dia jadi pendekatan bagi kamu, pendekatan kepada Allah, ibadah kepada Allah bagi kamu. Ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Wa magfaratun lisayyat, dan qiyamul lail itu magfarah, penghapus dosa, lisayyati, untuk keburukan. Wa manhatun anil ismi, dan dia mencegah dari dosa. Jadi ada empat tuh ya fadilahnya qiyamul lail. Da'bus sarihin, qurbatun ila rabbikum, wa magfaratun lisayyat, wa manhatun anil ismi. da'bus salihin, mirip-miripin seperti orang soleh. Nah, ini kebiasaan orang soleh. Wa qurbah lakum ila rabbikum, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Wa magfaratun lissayyiat, penghapus dosa-dosa. Wa manhatun lil ismi, dan dia mencegah daripada ism, daripada maksiat, daripada dosa. Sudahnya dosa diampuni, lalu dosa yang akan datang itu dicegah, kan begitu. Kita kan sering dengar ya beberapa syariat Allah, Nabi Muhammad dalam sabdanya menghapus dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. Nah, bagaimana mungkin kita menghapus dosa yang akan datang toh belum dikerjain? Maksudnya bukan menghapus, maksudnya Allah berikan jalan, Allah berikan apa namanya petunjuk supaya dia tidak jatuh kepada kemaksiatan yang mungkin itu akan dilakukan. Apa salah satu caranya? Yaitu dengan sholat malam. Dengan sholat. Wallahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Waqala, kemudian dia mengatakan, innahu ala syaratil Bukhari. Ini hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Al-Bukhari. Jadi maksudnya ini bukan Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan, tapi Imam Al-Hakim. Cuman syarat sahihnya ini sesuai dengan syarat sahihnya Al-Bukhari. Wa fil khabari aidan, dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, man shalla fi lailihi bimi'at ayah. Siapa yang salat di malam harinya bimi'at ayah, dengan baca 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan terhitung, tidak akan dikategorikan, tidak akan dimasukkan minal ghafilin dalam kelompok orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Wa man shalla bi mi'ati ayah, dan siapa yang sholat lalu bacanya 200 ayat. Karena emang sholat malam tuh bagusnya tulul qiyam, kan ya. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling lama beliau beli itu salat malam. Maka banyak ayat yang dia baca itu makin banyak, makin bagus pahalanya. Wa man shalla bi mi'ati ayatin, dan siapa yang salat dengan 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlasin, maka dia terhitung sebagai orang yang qanit, orang yang berdiri di hadapan Allah, mukhlisin, dan juga termasuk orang-orang yang ikhlas. Orang kalau udah ikhlas sih terbebas daripada gangguan setan, kan gitu. Thumma, kata setan kan dalam surat apa tuh, saya lupa. Thumma la'ubwiyannahum min bayni aidihim. Pastilah aku akan goda itu manusia, min bayni aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'irihim, dari kiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kan gitu. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, biar jadi orang yang mukhlis, biar jadi orang yang ikhlas kepada Allah, salah satunya adalah sholat malam. Sholat malam bacanya 200 ayat. Baca 200 ayat. Tapi enggak mesti ini ya. Maksudnya 200 ayat itu kan bisa aja kulhu diulang-ulang. Kulhu ada 5 ayat, ada 4 ayat, jadi kudu berapa kali baca tuh. Kulhu Allahu Ahad, terus diulang-ulang. Dan itu gak ada masalah, mengulang satu ayat, satu mengulang satu surat dalam satu rakaat itu bukan sesuatu yang terlarang. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala innahu ala syarti muslim. Beliau mengatakan ini syarat sahihnya Imam Muslim. Makanya Imam Al-Hakim itu namanya kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Al-Mustadrak ala Sahihaini itu maksudnya hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu ala Sahihaini. Syarat sahihnya itu syarat sahih yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Al-Mustadrak itu kan kalau bahasa kitanya nyusul. Gitu ya, nyusul. Nyusulin Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi hadis-hadis dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakimnya adalah hadis yang sahihnya itu pakai syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Makanya namanya kitab Al-Mustadrak Al-Sahihaini. Wa'alam, ketahuilah, anna wastad layli, bahwasanya tengah malam afdol. Kalau orang mau sholat malam, tengah malam itu adalah waktu yang paling afdol. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma su'il, ketika beliau ditanya, ayyus salati afdol, sholat apa yang paling afdol ya Rasulullah, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu, Qala faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun salatu jawfil laili, salat di tengah malam. Salat tengah malam itu berarti iya tengah-tengah. Kalau kita sekarang maghrib jam 6, subuh jam 4. Jam 6 sampai jam 4 itu kira-kira berapa jam? 10 ya, 9. 6 sampai 12, 6, 6. Iya, yes, 10 jam. Maka 10 jam itu dibagi 2. Nah, dibagi 2 berarti 5 jam, 5 jam. Nah, di bagian yang tengah-tengah itu, antara bagian pertama dengan bagian kedua, itu namanya tengah malam. Disitulah waktu paling afdalnya, waktu afdalnya qiyamul lail. Wali annal ibadah, kenapa itu dikatakan sebagai ibadah yang afdal, waktu yang afdal? Li annal ibadah fihi, karena ibadah pada waktu tersebut asqal, menjadi lebih berat. Dan kata Nabi Muhammad, al-ibadah tu biqadri ta'ab, kan gitu. Ibadah itu sesuai dengan kesusahannya. Makin susah dia dikerjain, makin gede pahalanya. Wal ghaflatu fihi aksar, dan lalainya orang-orang di waktu tersebut tuh banyak. Itu kan kata Nabi Muhammad dalam hadis lain, gimana? Usallu wan-nasu niyam. Salah satu hal yang membuat kita masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, mengerjakan sholat di waktu orang-orang biasanya pada tidur. Kenapa? Karena makin berat kesusahannya, makin banyak pahalanya, dan di waktu di mana orang banyak yang layak tapi kita ngerjain, disitulah pahalanya melimpah. Wa nisful akhiri afdol. Nah, akan tetapi nisful akhir, setengah akhir itu lebih bagus. Jadi kalau tadi di tengah-tengah, jam 6, antara jam 6 sampai jam 4, tengah-tengahnya itu kira-kira jam 11. Jam 11 kiri, jam 11 lewat dikit-dikit. Nah, itu tengah. Tapi kata Imam Zakiuddin Al-Hisni, wa nisful akhir afdol. Jadi setengah terakhir itu lebih afdol. Artinya nggak langsung di tengah-tengah. Jam 11 kesonoan tuh, jam setengah terakhir itu lebih afdal minal awal, daripada nisful awal, daripada setengah pertama. Liman arada qiyama nisfahu, siapa yang mau mengerjakan qiyamu Ramadan nisfahu, di setengah malam. Artinya kalau kita ingin mengerjakan, menghabiskan setengah malam untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail, maka setengah terakhir itu lebih bagus daripada setengah pertama. Ya tentu setengah pertama tuh lalainya tuh masih nggak ada ya, karena orang nyambung sama sholat isya. Tapi kalau setengah terakhir tuh kan al-ghafla fihi kathir. Liqaulihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka, orang-orang mukmin tuh, orang yang dikatakannya orang-orang yang dipuji oleh Allah, yastaghfirun, mereka mohon ampun kepada Allah. Wali annahu, dan kenapa juga nisfil akhir, setengah terakhir itu lebih afdal daripada setengah malam, li annahu waktu nuzuli Rabbi subhanahu wa ta'ala. Karena setengah terakhir adalah waktu di mana nuzulu Rabb, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan turunnya Allah, wahuwa, turunnya Allah bukan turun jasadnya ya. Karena Imam Taqiyuddin Al-Hisni termasuk orang yang berpendapat dengan ta'wil sifat. Dan ini bagi sebagian orang ini gak bagus. Ta'wil sifat bagi sebagian orang itu gak bagus gitu. Jadi ada orang yang mempelajari kifayatul akhir, diambil semuanya, tapi bagian ini dicela-cela. Bagian ininya gak boleh. Kenapa? Karena ya itu badi menta'wil kan gitu. Padahal ia memang kebanyakan ulama mentawil tentang sifat Allah. Wahuwa waktu nuzulir Rabb, dan itulah setengah terakhir itu adalah waktu di mana Allah turun subhanahu wa ta'ala. Wahuwa nunuzulu qudratin, dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di setengah terakhir itu bukan turun jasadnya, tapi nuzulu qudrah, turun kekuasaannya, turun ampunannya, turun rahmatnya, turun pahalanya, tapi bukan la hulul wala tajsim, bukan turun jasadnya, bukan juga turun apa namanya, hulul itu ya benda yang bisa kita pegang, bukan itu semua gitu. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, karena kalau kita katakan dia turun sebagaimana jasadnya juga turun, berarti sama kayak manusia dong punya jasad. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi ketika Imam Taqiyuddin Al-Hisni ngomong gini, langsung diterusin pakai ayat. supaya orang enggak mikir macam-macam, laisa kamitsli. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni bahwa turunnya Allah di tengah terakhir malam itu bukan turun jasadnya, tapi turun rahmatnya, turun kudrohnya, sebagai apa? Laisa kamitslihi syai'un, untuk menjaga hak Allah bahwa Allah tidak sama seperti makhluk yang lain. Dan lebih-lebih lagi kalau kita ini kan muter nih, bumi kan muter. Apa yang tengah malam di Indonesia, di negara lain belum tengah malam, mungkin masih pagi, masih siang, masih sore. Artinya tengah malam tuh berputar. Di tengah malam di sini tengah malam apa namanya? Indonesia, nanti kalau kita Indonesia udah subuh, tengah malamnya agak ke timur, gitu kan gitu. Nanti kalau di timur udah agak pagi, di sana tengah malam. Jadi malam tuh enggak pernah berhenti. Kalau kita bilang Allah turun di setengah terakhir malam, berarti Allah enggak pernah naik tuh turun terus. Itu kan salah satu apa tanggapan daripada ulama yang mengatakan bahwa ini enggak bisa diartikan secara tekstual gitu. Itu tidak bisa diartikan secara tekstual. Kalau diartikan secara tekstual begitu, nanti menyebabkan orang-orang awam membuat tajsim dalam otaknya. Kita sih enggak ngajarin tajsim, cuman karena kitanya tekstual sekali mengartikan sebagaimana disebutkan teks bahwa Allah punya tangan, era orang-orang awam tuh di otaknya tuh terbayang bahwa Allah tuh punya tangan nasional. Maka kita alihkan itu. Saddan lidzari'ah tuh ya kalau bahasa itunya. Kita cegah pikiran orang-orang supaya jangan menganggap bahwa Allah sama seperti manusia. Maka ditakwil gitu. Jadi yang panjang nih, ntar domelin ngomong ta'wil macam-macam. Wa afdalu min dzalik, dan yang paling afdal daripada itu semua, kama qalahu fi Raudhah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Jadi daripada tengah malam, daripada setengah terakhir, apa yang paling afdal? Yang paling afdal itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi, as-sudusur rabi, yaitu seperenam yang keempat. Seperenam yang keempat. Artinya malam kita bagi enam. Dari mulai jam 6 sampai jam 4 subuh itu kita bagi 6. Kalau kita bagi 6 berarti kira-kira 1 jam setengah. Nah yang paling afdol untuk sholat malam itu adalah as-sudus surabi. Yaitu sudus 6, seperenam yang keempat. Seperenam yang keempat itu... Ya tinggal dihitung aja dari mulai jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh. Kita bagi 6 bagian, 6 jam. Nah, seperenam yang keempat itulah yang paling afdol. Wal khamis, dan juga seperenam yang kelima. Jadi yang paling afdol itu di antara waktu untuk sholat malam seperenam keempat, seperenam kelima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbu sholati ilallahi ta'ala, salat yang paling dicintai salat yang paling dicintai oleh Allah, salatu Dawud, yaitu salatnya Dawud. Karena beliau alaihi salatu wasallam, Nabi Dawud itu, kana yanamu nisfal laili, beliau tidur setengah malam. Berarti kalau setengah malam 3/6, karena malam kita bagi 6. Malam kita bagi 6 bagian, Nabi Dawud tidurnya setengah malam. Setengah malam berarti 3/6. Wa yaqumu tsulatsahu. Kemudian beliau bangun sepertiga malamnya, 2/6. Wa yanamu sudusahu, kemudian beliau tidur seperenamnya gitu. Jadi malam kita bagi 1/6. Kita bagi 6 bagian. 3 bagian pertama buat tidur. 2 bagian keempat dan kelima buat salat, 1 lagi bagian ini buat tidur lagi gitu. Setelah salat tahajud tidur lagi. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, bahwa setelah salat tahajud kalau emang waktunya mepet masuk salat subuh, dia salat witir dulu kan gitu. Kemudian setelah salat witir masuk sholat subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, setelah itu beliau rebahan sebentar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam rebahannya di rumah ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam enggak pernah rebahan di masjid. Nah, kita ini agak keliru. Orang rebahannya di masjid habis sholat sunnah qobliyah subuh itu kan ngerepotin orang, ngerepotin orang, orang udah pada datang dia masih rebahan gitu. Kalaupun mau rebahan ya boleh, tapi di pojok belakang, jangan di depan. Mengartikan aja keliru, karena Nabi Muhammad melakukan itu tidak pernah di Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad melakukan sholat-sholat sunnah memang memang di rumahnya begitu. Wayukroh. Jadi kita ulang tadi ya, sholatu Dawud, sholat yang paling afdal, paling dicintai Allah yaitu sholat Dawud. Sholat Dawud itu setengah malam dia tidur, 3/6 dia tidur, yaqumu tsulutsahu, dia bangun malam 2/6. Sepertiga berarti 2/6. Wayanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi 1/6. 3/6 tidur, 2/6 sholat, 1/6 tidur lagi gitu. Wa yukrahu qiyamul laili kullihi, dan dimakruhkan salat qiyamul lail kullihi sepanjang malam. Di sepanjang malam malah dimakruhkan tuh. Qala fi rawdati, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, idza dawama alaihi, so makruhnya itu kalau dirutinkan. Kalau ada yang merutinkan salat malam sepanjang malam, jadi dia enggak pernah tidur sepanjang malam dia salat, itu dimakruhkan. Idza dawama alaihi, kalau dia merutinkan itu tuh enggak boleh, makruh hukumnya. Li'annahu mudhirun lil ainain, karena kondisi kayak gitu dia enggak pernah tidur sepanjang malam buat salat, mudhirun itu membahayakan untuk kedua matanya, wal jasadi, dan juga membahayakan untuk jasadnya. Kama ja'a fil hadis, kama ja'a fil lagu Roma, kan itu sebagaimana ada di lagu Roma Irama, begadang tuh apa namanya merusak kesehatan. Ya kan gitu, darah berkurang, kesehatan pun jadi rentan gitu. Idza dawama alaihi li'annahu mudhirrun lil ainaini, karena bangun sepanjang malam tidak pernah tidur, mudhirrun itu membahayakan untuk kedua mata dan juga badan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Sebuah hadisnya apa ya? Saya lupa nih. Kemarin waktu belajar tahu. Sekarang udah lupa. Qala al-Muhibb at-Tabari, dikatakan oleh Imam At-Tabari, al-Muhibb at-Tabari, fa in lam yajid bidzalika masyaqqatan, fa in lam yajid bidzalika masyaqqatan, kalau ada orang yang lam yajid, dia tidak menemukan bidzalika, dengan bangun sepanjang malam masyaqqatan, dia tidak menemukan kesulitan, artinya dia termasuk orang yang emang ya saya emang kerjanya begini, pagi sampai siang saya tidur gitu, habis zuhur saya tidur lagi gitu. Kerjanya, pekerjaan saya mulai habis maghrib. Nah, sambil kerja saya sambil zikir. Kalau lagi kosong-kosong dikit saya sholat tahajud. Jadi sepanjang malam setiap hari dia enggak pernah tidur. Dan dia tidak menemukan kesulitan untuk itu. Kenapa? Karena emang rutinitasnya bekerjanya di malam. Misalnya begini. Fa in lam yajid dzalika masyaqqatan, kalau dia tidak mendapatkan kesulitan, kesusahan dengan bangun sepanjang malam setiap hari, ustuhibba, maka itu disunahkan bagi dia sholat sepanjang malam, artinya ibadah sepanjang malam. La siyama litaladzuz, apalagi litaladzuzi, litaladzuzi untuk kenikmatan bimunajatillahi subhanahu wa ta'ala, apalagi orang yang memang ibadah itu sudah jadi jalur nikmat dia, dia merasa nikmat sekali kalau kemudian sholat malam bimunajat, dengan bermunajat, munajah. Munajah itu kan bisikan, berbisik. Najwa itu artinya kan bisikan, bisikan kalbu, bisikan hati. Munajat saling berbisik, maksudnya saling berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat. Kalau emang orang udah ngerasa nikmat, ngerasa sudah ya mendapat kepuasan diri, mendapat kenikmatan hati untuk sholat malam, akhirnya mereka sholat malam sepanjang malam yang enggak ada masalah. Maka itu malah itu dianjurkan. Fa in wajada bidzalika masyaqqatan, akan tetapi kalau dengan bangun sepanjang malam itu justru membuatnya sulit, wa mahdzuran, dan juga dapat kesusahan, masyakkah kesulitan, memahzuran dan kesusahan, kurih, maka itulah yang dimakruhkan. Ya masyakkahnya ya kalau dia bangun malam terus-terusan, akhirnya dia paginya tidur padahal dia harus punya kerjaan, kan gitu. kalau bangun malam terus-terusan, akhirnya badannya sakit. Atau bisa saja dia punya rutin sebelumnya bangun malam terus-terusan, tapi kemudian kena sakit, setelah sembuh dari sakit itu kan malah menyusahkan akhirnya. Kan gitu. Malah menyusahkan akhirnya, ya itu yang dimakruhkan. Wa illa, akan tetapi kalau memang tidak ada kesulitan, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan. Gitu. Wa rifquhu bi nafsihi aula, akan tetapi rifquh, rifq itu artinya ini, kepedulian dia. Wa rifquhu bi nafsihi, dan kepedulian dia terhadap badannya, terhadap dirinya itu aula. Maksudnya daripada bangun tengah malam terus-terusan malah bikin bahaya, kan begitu. Malah membahayakan. Ya walaupun termasuk orang yang tengah malam tuh terus-terusan bangun, tapi kan kalau begitu terus tiap hari itu membahayakan juga. Efeknya ada nanti pada badannya. Kata ulama, rifquhu binafsihi aula. Sayangin badan itu lebih bagus gitu. Sayangin badan, karena badan yang kita punya ini bukan punya kita. Badan yang kita punya ini bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga itu. Jaga kesehatannya gitu. Wa rifquhu bi nafsihi aula wa tarku qiyamil laili makruh wa tarku qiyamil laili makruhun liman i'tadahu, dan meninggalkan qiyamul lail makruh itu dimakruhkan liman i'tadahu riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan salat malam itu makruh bagi orang yang sudah membiasakan diri untuk salat malam, liqaulihi, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin As, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah janganlah kamu menjadi seperti fulan. Nah, fulannya ini enggak pernah dijelasin siapa nih. Nabi Muhammad enggak pernah ngomong itu siapa, dan ulama pun enggak ada yang repot-repot nyari siapa sih itu fulan gitu. Karena yang jadi apa namanya, jadi poinnya itu bukan siapanya, tapi apa yang dikerjain. Nah, itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, kalau dalam hal mengajarkan sesuatu jangan, enggak usah ngomongin orangnya. Omongin aja pekerjaannya, karena yang jadi poin kita tuh pekerjaannya, bukan siapa yang ngerjain. Mau presiden, mau gubernur, mau menteri, mau rakyat biasa, kalau ngerjain begitu ya kita puji, kan gitu. Kalau dia ngerjain apa namanya begini ya kita nggak boleh amini, karena yang dikerja. Jadi yang ya Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngomongin keburukannya orang, tapi Nabi Muhammad menilai apa, inti pekerjaan. Yang jadi poin kita tuh bukan siapa, tapi apa yang dikerjain. Kata Nabi Muhammad kepada Abdullah, hai Abdullah, jangan jadi kayak fulan ya. Kenapa ya Rasul, kana yakumu minal lail. Kana yakumu minal lail summa taraka. Kana yakum. Kana itu fi'lun madin naqis, yakum fi'l mudhari. Kemarin kita ada singgung kana, kalau ketemu sama fi'l mudhari itu dalil al-istimrar. Itu dalalatul istimur, itu dalil pekerjaan itu dikerjakan secara rutin. Kana yasum, dia rutin puasa. Kana yakum, dia rutin bangun malam. Kana yusolli, dia rutin sholat. Idza asyraqatis syams, kalau kemudian mataharinya syarq, kan gitu. Itu kana ketemu sama fil mudhari, itu namanya dalalatul istimrar. Itu kaidah bahasa Arabnya begitu. Itu berarti rutin ya kerjakan. Nah, Abdullah bin Amr bin As ditegur oleh Nabi Muhammad. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan jadi kayak fulan ya. Emang fulan kenapa ya Rasul? Kana yakum. Dia itu sering bangun malam. Kana yakumul laila, dia sering bangun tengah malam, tsumma taraka, akan tetapi dia meninggalkan sholat malam. Bangunnya rutin, tapi sholatnya kagak. Rawahu Syekhan, diriwayatkan oleh Syekhani, Wallahu ta'ala, diriwayatkan Syekhani, Imam Al-Bukhari dan Muslim, Wallahu ta'ala alam. Wa min sholat wa min sunan, sholat wa min, dan daripada juga sunnah nafilah yang lain, sholatu duha, yaitu sholat duha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nusabbihna billayli wal ishraq. Yusabbihna billayli wal isyraq. Yusabbihna itu artinya mengerjakan sholat. Bil asyiyi, di waktu malam, wal isyraq, dan juga isyraq. Isyraq itu dari mulai terbit matahari sampai istiwa. Sedangkan al-ashi dari mulai ba'dal asri, sebagian orang mengatakan dari mulai ba'da asar sampai fajar. Sebagian mengatakan dari mulai maghrib sampai fajar. Artinya orang-orang yang mukmin itu yusabbihna, sering mengerjakan sholat tasbih. Yusabbihna itu maksudnya sholat sunnah. Jadi yusabbihna atau tasbih itu sering diartikan oleh, bukan sering, ulama sering menyebut sholat sunnah itu dengan istilah sabihatul duha. Sabihah. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad menyebutkan itu. Sabihatul duha. Tasbihnya duha. Kenapa tasbihnya duha? Maksudnya sholat sunnah duha. Kenapa dinamakan tasbih? Karena tasbih adalah bagian yang sunnah daripada sholat yang dikerjakan. Maka dinamakan sabihatul duha. Tasbih duha. Maksudnya sholat sunnah duha. Kenapa dikasun sunnahnya sholat duha itu? Ya karena orang mukmin itu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Selain sholat wajib, mereka juga mengerjakan sholat-sholat sunnah bil asyi, sholat sunnah yang malam hari wal isyraq dan juga pagi hari. Qala Ibnu Abbasin, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, mengatakan al-isyraqu, yang disebut isyraq dalam ayat ini, sholatul duha, yaitu sholat duha. Wa fi sahihaini, dan juga dalam kitab sahihaini Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita tahu nih salat isyraq itu salat duha apa bukan, nanti ketika menjelaskan tentang waktunya salat isyraq apakah salat duha. Saya itu termasuk orang yang mengatakan salat isyraq itu enggak ada, yang ada itu salat duha. Salat isyraq itu cuma namanya doang, tapi esensinya, substansinya dia adalah salat duha, karena waktu pengerjaannya adalah waktu salat duha gitu. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, awsani, aku diberi wasiat khalili oleh kekasihku Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, dengan tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Pertama, puasa tiga hari di sepanjang bulan. Nanti setiap bulan dia puasa tiga hari. Waraqatid duha, dua rakaat duha, wa an utira qabla an anam. Kemudian salat witir sebelum saya tidur. Zadal Bukhari. Kemudian Al-Bukhari menambahkan, la ada'ahunna, dan tidak sekalipun aku meninggalkan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak sekalipun aku meninggalkan tiga hal tersebut. Tsumma aqallu duha, kemudian paling rendahnya, paling minimalnya jumlah rakaat duha, rakaatani itu dua rakaat. Wa amma aktsaruha, sedangkan paling banyaknya salat duha, falladzi dzakarahu Ar-Rafi'i fil Muharrar, yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Al-Muharrar wa Syarhu Shaghir, dan juga kitab Syarah Shaghir. Wa naqalahu fi syarhil kabir, dan itu juga dia nukil dalam kitabnya Syarah Kabir, Anir Ruyani, dari Imam Ar-Ruyani. Wa aqarrahu, dan kemudian ini dipatenkan oleh beliau, ditetapkan sebagai pendapat mazhab, annaha itsnata asyrata rak'ah, bahwa salat duha itu paling banyaknya, maksimalnya salat duha itu 12 rakaat. Wa hatajjarahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan 12 rakaat ini beliau mengatakan dengan berdalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarin, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, in shallaita duha, kata Nabi Muhammad kepada Abu Dzar, in shallaita duha, kalau kalian salat duha itsnatay asyrata rak'ah, sebanyak 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannati, Allah akan membangunkan kamu di surga sebuah rumah. Kalau kita udah punya rumah di surga, ya kita kan gak bakal kemana-mana pulang. Yang namanya orang pulang tuh kan pulang ke rumah. Kalau di surga udah ada rumah, ya kan kita bakal pulang ke situ akhirnya. Gitu. Jadi biar kita pulang otomatis ke surga, ya bikin sholat duha 12 rakaat tiap hari. Warahul Bahaki. Imam Al-Bahaki meriwayatkan hadis tersebut, wadda'afahu, tapi kemudian didaifkan. Waqala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, fi syarhil muhadzabi, dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, aksaruha, paling banyaknya sholat duha, sama nurakaatin, itu 8 rakaat. qala al-aktsarun, itulah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama-ulama mazhab. Wa rawahu syaikhani, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadis Ummu Hani, daripada hadis Ummu Hani. Jadi hadisnya Ummu Hani ini hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pulang dari Fathu Makkah, kemudian masuk rumah Ummu Hani ini bibinya ya. Iya, Ummu Hani bibi, karena Ummu Hani ini kan sepupuan daripada Abu Talib. Ummu Hani ini bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupu apa bibi ya? Saya lupa. Beliau masuk ke rumah Ummu Hani, kemudian dia mandi di situ, setelah mandi beliau sholat 8 rakaat. Innaha salatu duha, kemudian mengatakan tuh tadi yang saya kerjain sholat duha. Sholat duhanya sampai 8 rakaat. Zakara mislahu fit tahqiq, itu juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Qala Rafi'u, Imam Rafi'u mengatakan wa waqtuha, dan waktunya, nah gitu. Waktunya, waktu sholat duha, min haini tartafi'u syamsi, dari min haini tartafi'u syamsu, dari mulai meningginya matahari, bukan ketika terbit tapi mulai meningginya matahari, ay qadra rumhin, seukuran tombak. Kalau kita ada di ufuk, kita punya tombak, kita bisa mengukur secara kasat mata kita. Tombak taruh ditancepin, kemudian kita lihat sebelum matahari, matahari udah ada di tombak kita, itu berarti udah mulai naik gitu. Ilal istiwa, sampai kemudian istiwa, sampai matahari di atas kepala kita, itu waktunya sholat, apa namanya, waktu sholat duha. Wa tabi'ahu an-Nawawi 'ala dzalika fi syarhil muhadzab, Imam Nawawi mengikuti pendapat ini, artinya mulai sholat duha itu bukan ketika terbit tapi ketika mulai meninggi. Berarti dengan pendapat ini sholat isyraq itu sholat tersendiri yang dilakukan ketika terbit. Wa tabi'ahu an-Nawawi, Imam Nawawi mengikuti pendapat ini dalam kitabnya Syarah Al-Mu'jam. Wa kadza Ibnu Rifa', begitu juga Imam Ibnu Rifa'. Lakin akan tetapi qala an-Nawawi fi Rawdhat, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Rawdhatut Thalibin alladzi qalahu al-ashab, yang dikatakan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'i, ashabu Syafi'i, anna waqtaha, bahwa waktunya salat duha, yadkhulu bitulu'i syams, itu masuk waktu salat duha itu dengan terbit matahari. Ini yang saya maksud dengan salat isyraq ini. Karena waktunya salat duha itu sudah masuk bitulu'i syamsi, dengan terbitnya matahari. Jadi ketika matahari terbit itu sudah ada salat duha. Lakin akan tetapi yustahabbu ta'khiruha ilal irtifa', akan tetapi bagusnya yustahabu, dianjurkan sholat duha itu ditakhir, dinanti-nantiin, dientar-entarin, ditunda ilal irtifa, sampai matahari mulai tinggi gitu. Ini yang saya katakan bahwa sholat syuruk itu enggak ada, yang ada itu sholat duha di awal waktu banget gitu. Waqala al-Mawardiyu, dari mana pendapat ini? Dari pendapat Imam Nawawi. Waqala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan fadilah yang dikatakan dalam nasab dan Nabi Muhammad tentang salat isyraq itu fadilah salat duha juga. Itu juga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadis salat duha. Jadi fadilah isyraq sama seperti fadilah salat duha yang banyak disebutkan dalam hadis. Waqala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan waktu hal mukhtar, waktu salat duha yang terpilih itu idza mada rub'un nahar, kalau sudah lewat seperempat siang. Siang itu kan dari mulai dari mulai subuh. Kalau sekarang jam 4 sampai kapan? Sampai jam 6 sore. Jam 4 sampai jam 6 sore kita bagi 4. Waktunya kita bagi 4. Seperempat pertama udah lewat, itulah waktu salat duha yang paling afdal. Wa jazama, itu kata Imam Al-Mawardi. Wa jazama bihi An-Nawawi fi tahqiq, dan inilah yang dimantepin oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahqiq. Qala al-Ghazali, Imam al-Ghazali, wal ma'na fihi, maksud substansi adanya kesunahan salat duha di waktu pagi hari, hatta la yakhluwa rub'un nahari, hatta jangan sampai rub'un nahari, seperempat siang itu tidak ada isinya, tidak ada isi daripada ibadah kepada Allah. Karena siang kalau kita bagi empat, setengah ke terakhir, yaitu 3/4 dan 4/4, itu maksudnya 3/4 itu siang dan juga menjelang sore, itu ada sholatnya. Sholat maghrib, sholat zuhur dan juga sholat asar. Nah, setengah pertama ini jangan sampai kosong daripada ibadah, maka kita isi seperempat pertama itu dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai, nah itu kenapa Imam Al-Mawardi mengatakan di seperempat, setelah seperempat siang itu, jangan sampai seperempat siang itu tidak ada ibadahnya. Karena seperempat ketiga dan keempat ada ibadahnya, itu sholat zuhur dan juga sholat asar. Pagi nggak ada nih. Maka jangan sampai kosong tuh pagi dengan ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Wa amma sholat tarawih, ini lanjutin apa enggak? Kita besok aja ya. Kebanyakan udah jam 6. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok hari sambil nyambung kepada pembahasan syarat sahnya sholat. Kalau kemarin syarat wajib, insya Allah syaratnya sholat di pertemuan akan datang sambil kita bahas sedikit tentang sholat sunnah tarawih. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, para asati, para kiai, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Dan saya sangat amat senang sekali bisa menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah menerima banyak koreksian dari teman-teman yang mengikuti kajian ini, baik live ataupun rekamannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.